Beliau menyebutkan sekarang ini tentang permasalahan dari Al-Kabair tentang masalah fitnah. Yani tidak kita masuk di dalam fitnah yang terjadi khususnya di zaman kita ini, demonstrasi, demikian juga khuruj ala hukam, keluar dari pemerintah dan sebagainya. Kita menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk besar-besar seorang yang dia itu berdalam-dalam dengan permasalahan fitnah yang terjadi. Sebagaimana disebutkan di bab ini. Bab majaa fil fitan, bab apa yang datang tentang fitnah. Fitnah cobaan. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rahimahullah taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma baqiya fid dunya illa bala'an wa fitnah. Hadis sahih. Tidaklah tersisa dari dunia ini kecuali cobaan dan ujian. Kehidupan kita ini adalah cobaan, demikian ujian yang kita alami sekarang ini. Kenikmatan demikian juga mungkin ada kesusahan. Kadang-kadang seseorang ketika diuji dengan kenikmatan lupa kadang-kadang. Ketika dia sulit malah kadang ingat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita ketika dalam keadaan nikmat bersyukur, ketika dalam keadaan mendapatkan kesulitan untuk kita bersabar. Karena kehidupan kita ini Nabi menyebutkan tidaklah tersisa kecuali ujian dan cobaan. Demikian. Sungguh beliau di sini bab yang ke-90 bab majaa fil fitan li wa qaulillahi taala dan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khasa. Hati-hatilah kalian dari fitnah cobaan yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Orang yang baik juga. Kalau sudah kacau kehidupan masyarakat itu, kita perhatikan ya, diaman dan sebagainya, semuanya terganggu. Sampai kita tidak bisa belajar dan sebagainya, kehidupan tidak normal. Karena apa? Karena kerusakan dilakukan oleh sebagian orang. Yang lainnya akhirnya ikut terkena. Jadi kacau sudah, tidak bisa ibadah lagi, tidak bisa menuntut ilmu sebagaimana biasanya. Karena setan, fitnah itu asalnya mungkin seperti seorang perempuan yang cantik, kemudian menggoda sampai kemudian apa? Orang menjadi kacau semuanya. Demikian, ini hati-hati terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Wa qauluhu ta'ala, demikian juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwal qadiru ala ayyabasa 'alaikum adzaban min fawqikum. Katakan wahai Muhammad, dia yakni Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengirimkan atas kalian itu siksaan di atas kalian. Disebutkan ya di tafsir Asy-Syafi'i nanti berupa apa? Berupa petir dan semisalnya. Au mintah tiarjulikum, atau di bawah kalian dengan ditelan bumi. Au yalbisakum syai'an, atau dicampur fitnah itu secara beruntun atas kalian. Tidak atas, tidak bawah, ya ini fitnah di berbagai tempat. Surat Al-An'am ayat 65. Sebutkan di tafsir Asy-Syafi'i, wa ta'ala qadirun 'ala irsalil 'adzab ilaikum min kulli jihah. Ya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengirimkan siksaan itu atas kalian dari segala tempat, segala sisi. Ya. Demikian. Aifil fitnah wa qatl ba'dikum ba'dhum. Dalam hal fitnah demikian juga peperangan satu dengan yang lain. Fa huwa qadirun 'ala dzalikul. Allah mampu terhadap hal itu semua. Fahdharu minal iqamah 'ala ma'asihi. Maka hati-hati untuk kalian menegakkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayusibukum minal adab, maka menimpa kalian dari siksaan. Mayatlubukum wayamhukukum, yang membuat kalian hancur, demikian juga merusak kalian. Hati-hati bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan di sini hadis nomor 177. Ini hadis riwayat Muslim. Wal bin Amr, dari sahabat Abdul bin Amr radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisafarin, dalam suatu safar. Fanazalna manzilan, kemudian kami turun di suatu tempat. Faminna man yusrihu hibahu, di antara kami ketika turun, ya, turun dari safar istirahat, ada yang memperbaiki hibahu, tempat dia, kemah semisalnya. Faminna man yantadil, di antara kami ada yang tadil, disebutkan di syarah yang ini apa? Minal munadalah wa yal muramah bin nasyab. Ya, ini berlatih panah. Wa minna man huwa fi jasrihi, di antara kami ada yang dia itu mengurusi binatang dia, untanya yang dinaiki atau keledai, masing-masing punya kegiatan masing-masing. Itna da munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ada yang memanggil dari pemanggil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tukang panggilnya. As-salah jamiah, salat berjamaah. Faislamakna, maka kami pun berkumpul ila Rasulillah SAW, di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, inna ulam yakun nabiyun qabli, sesungguhnya tidaklah seorang Nabi sebelum aku, illa tanah haqan alihi, kecuali berhak bagi mereka itu. Ayatullah umatahu, untuk menunjukkan umatnya ala khair, terhadap kebaikan. Tidaklah seorang Nabi kecuali menunjukkan kebaikan kepada umatnya. Ma ya'lamuhu, yang dia ketahui, lahum bagi mereka. Wayundiruhum, demikian juga memperingatkan mereka. Syarra ma ya'lamuhu, kejelekan yang diketahui oleh Nabi tersebut. Ini jalan menuju neraka, ini jalan menuju surga. Lahum bagi mereka. Wa inna umatakum hadhi, sesungguhnya umat kalian ini, ja'ala akibataha fi awaliyah, sesungguhnya kebaikannya, yakni afiataha, kebaikannya itu untuk yang pertama. Dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ini kebaikannya itu di awal keselamatannya. Wa sayusibu akhiruha bala', dan akan menimpa akhir dari umat ini bala', cobaan, musibah. Wa umura tunkirunha, perkara-perkara yang kalian ingkari. Karena mengingkarinya dari masyarakat atau mungkin dari pemimpin, mengingkarinya dari keadaan para pemimpin ataupun masyarakat itu, mereka mengingkari. Wa taji'ul fitnah, kemudian datang fitnah. Fa yuraqiqu ba'daha ba'dhan, disebutkan yuraqiqu ba'daha ba'dhan ay yusiru raqiqan ay khafifan li idami ma ba'da. Fasani yaj'alul awal raqiqan. Ini maksudnya fitnah itu, ini fasani yaj'alul awal raqiqan. Ini sah. Fitnah yang kedua lebih berat. Kemudian habis fitnah yang kedua, datang yang ketiga. Menganggap yang kedua itu lebih ringan daripada yang ketiga. Datang yang keempat lagi, lebih berat lagi dari yang ketiga. Demikian terus. Ini makna fa yuraqiqu ba'daha ba'dhan. Tidaklah datang fitnah, ujian, kecuali setelahnya lebih berat lagi. Oleh karena itu kita hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Tidaklah di situ fitnah kecuali setelahnya berat lagi. Wa tajul fitnah, maka datang fitnah. Fa yaqulul mu'min, berkata seorang mukmin, hadhihi mahlakati. Ini adalah kehancuranku. Ini kehancuranku. Tsumma tankasyif, kemudian bisa diselesaikan, hilang. Wa tajul fitnah, kemudian datang fitnah lagi. Wa yaqul mu'min, maka mu'min mengatakan, hati-hati, ini kehancuranku, ini kehancuranku. Ya, demikian terus kehidupan kita ini, ujian dan ujian. Faman ahabba ayyuzah siha aninar, maka barang siapa yang ingin untuk dijauhkan dari api neraka, wa'idhulul jannah, dan masuk dalam surga, fal ta'tihi maniatahu, maka datangilah angan-angan dia, keinginan dia. Apa itu? Apa cita-cita kita? Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini bekal kita, beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti linnas, dan dia mendatangi manusia, alladzi yuhibbu ayyuta ilaih, yang dia suka untuk didatangi dengannya. Jadi tidaklah kita berbuat kepada manusia kecuali keadaan yang orang itu suka didatangi. Ini kalau kita inginkan tetangga kita untuk akhlak yang mulia kepada kita, kita juga harus berakhlak mulia kepada mereka juga. Demikian. Kalau ingin umpamanya disakiti, ya sudah. Kalau kita ingin dibuat baik oleh tetangga kita, ya kita berbuat baik kepada mereka. Ya demikian. Man baya imaman fa'atahu sabaqata yadihi, barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, kemudian dia memberikan telapak tangannya, yang berbaiat, wasarama sama rata kalbihi, demikian juga buah hatinya. Kalau sudah dia itu berbaiat, ya sudah, ya kan? Falyuti'hu, maka hendaknya dia taat kepada imam tersebut. Ini istata'a, kalau dia mampu. Fa'in ja'a akhar, kalau datang yang lain, ternyata ada imam lain ini mengaku sebagai imam, yunazi'uhu, yang ingin merebut kekuasaan yang pertama, fadribu unuqal akhar, maka pukulah leher dari pemimpin yang kedua, yang lain itu. Jadi ketaatan kepada yang pertama saja. Rawal muslim, semua imam muslim. Ya karena itu imam itu satu saja. Ini jamaah ini mengaku punya imam, jamaah ini juga punya imam. Ya, hukum asalnya ini tadi, yang satu harus dibunuh, kan gitu. Nah, demikian. Ulah alam, ya mereka adalah jamaah-jamaah hizbiyah. Kemudian hadis nomor 178. Walahu, semua imam muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan, segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Kafita'il lailil mudlil, seperti potongan malam yang gelap. kacau sudah, kalau keadaan suatu daerah atau negara itu menjadi perang dan sebagainya, menjadi kacau, tidak bisa lagi sholat dengan tenang, bisa dirasakan itu menjadi kacau. Oleh karena itu kita berdoa pada Allah untuk diberikan ketenangan. Yusbihur rajul mu'minan, maka di pagi hari seorang itu beriman, uyum si kafir, di sore hari kafir. Uyum si mu'minan, di sore hari mu'min, uyum kafir, ternyata pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi ardhin minad dunya, menjual agamanya dengan bagian dari dunia. Ternyata itu dia, menjual akhirat dia, agama dia untuk dunia. Kemudian hadis nomor 119, walahu sallallahu alaihi muslim an Ma'qil bin Yasar, dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ibadah fil hajj ka hijrati ilayya. Ibadah di ya waktu yang kacau, harus banyak perang itu, ka hijrati ilayya, seperti hijrah kepadaku. Jadi seorang beribadah di keadaan yang dia itu kacau, banyak peperangan, banyak keributan, dia masih beribadah, sibuk dengan ibadah, tidak peduli keadaan sekitar, yang dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu amalan yang soleh, seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah anjuran kita untuk tidak berdalam-dalam dalam masalah fitnah, menyibukkan diri dengan baca Al-Qur'an, menuntut ilmu, demikian juga ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca setelah hadis.